Mitra bisnis, pelaku bisnis konten provider meminta Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mencabut atau setidaknya merevisi Peraturan Nomor 1 Tahun 2009. Peraturan tersebut dirasa sangat memberatkan bahkan bisa mengancam bisnis di sektor ini. Karena dalam aturan tersebut, perusahaan jasa konten provider disamakan dengan perusahaan jasa telekomunikasi yang harus membayar BHP atau biaya hak pakai jasa telekomunikasi. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Sekjen Indonesia Mobile and Online Content Provider Association, Sabto Anggoro. Pak Anggoro, bagaimana komentar Anda? Kita menolak untuk dikenakan BHP. BHP itu biaya hak pemakaian frekuensi atau jasa telekomunikasi. Selama ini BHP itu dikenakan kepada perusahaan telekomunikasi seperti operator atau perusahaan ISP, Internet Service Provider. Karena kita meyakini bahwa kita bukan perusahaan telekomunikasi, kita perusahaan konten. Kita tidak bisa membuat telekomunikasi itu tanpa ada jaringan. Jadi kita tidak punya jaringan, kita adalah konten. Kalau Anda radio, apakah Anda perusahaan telekomunikasi? Bukan. Tapi bukan tidak mungkin radio seperti Anda nanti akan dikenakan BHP. Dampak aturan itu apa sih, Pak? Bagi industri sendiri ya bisa mempengaruhi masyarakat yang bergerak di bidang konten untuk menghindari atau itu takut masuk di bisnis konten itu. Karena BHP itu adalah termasuk BNPP, yaitu itu pendapatan negara bukan pajak. Pendapatan negara bukan pajak itu adalah pendapatan lain-lain yang beda sama pajak. Sementara perusahaan kita ini sudah, seluruh perusahaan pasti sudah bayar pajak. Ini bukan pajak, tapi kita dikenakan kutipan yang lain. Kutipan yang lain bisa saja dilakukan, misalnya yang sudah terjadi di perusahaan telekomunikasi. Karena perusahaan telekomunikasi itu untuk mendapatkan hak dia sebagai penyelenggara telekomunikasi, ya harus melakukan izin khusus pada Dirjen Postel. Sementara perusahaan konten, tidak. Kita seperti perusahaan-perusahaan yang lain. Kenapa kita harus bayar BHP? Nah, akibatnya teman-teman yang bermain di bidang konten akan berpikir ulang untuk sekarang ke depannya bukan tidak mungkin perusahaan-perusahaan yang ada konten termasuk radio, termasuk televisi, dan lain-lain itu juga akan dikenakan BHP, bahkan juga media-media online termasuk BlackBerry, termasuk App Store itu akan dikenakan. Memang jumlahnya besar ya Pak? Besarnya mungkin bisa jadi kelihatannya kecil karena 1%, tapi itu diambil dari gross. Gross itu nggak peduli perusahaan sampean untung atau rugi. Pokoknya Anda selama ini omsetnya berapa, dihitung 1% dari situ. Sehingga ini bagi usaha tertentu bisa jadi kayak mimpi buruk. Itu yang kita sebenarnya kita takutkan di situnya. Bukan kita nggak mau bayar sama negara, toh kita sudah bayar sama negara. Kalau dihitung total perusahaan bayar ke negara untuk pajak itu sekitar 30-35% dari total keuntungan. Demikian Sabto Anggoro dan saya Rizal Andika.